Iya. Satu persembahan dari Diskonut Om CMS yang punya julukan Si Panjat Tower. Langsung saya panggil ke tengah-tengah Anda bersama dengan Ian Gameboy, Si Panjat Tower. Iya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.